وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kembali pembacaan tafsir Jalalain li Jalaluddin Asyuyuti walil Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah. Terakhir yang kita baca, kita sampai ayat 107 Suratul Baqarah di ayat yang ke-107 tentang ayat-ayat yang dimansukh 106. Baik. Kemudian sekarang kita masuk di ayat yang ke-108. Qala As-Suyuti rahimahullah, am turiduna, atau di sini disebutkan wa nazala lamma sa'alahu ahlu Makkah, turun Allah turunkan tatkala sa'alahu, tatkala bertanya kepada beliau atau meminta kepada beliau, siapa ahlu Makkah, penduduk Makkah, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay wasi'aha wa yaj'al as-safa dhahaban, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Safa itu emas. Iwasiha, melebarkan, meluaskan dan menjadikan Safa itu emas. Bukit Safa. Kata Allah, am bal aturiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa, am apakah ataukah, bal maknanya bal akan tetapi, apakah turiduna kalian menginginkan, an tas'alu rasulakum, untuk kalian meminta kepada Rasul kalian, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama su'ila Musa, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam itu diminta, aisa'alahu qaumuhu, yakni diminta oleh kaumnya, oleh Bani Israel, min qabl, sebelumnya, min qaulihim, dicontohkan oleh As-Suyuti, permintaan orang-orang kepada Musa alaihi salam, arinallaha jahratan, tunjukkan kepada kami Allah dengan nyata, pengen lihat Allah. Ini permintaan kaumnya Musa alaihi salam. Allah menyamakan permintaan ahlu Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kaumnya Musa meminta kepada Musa alaihissalam untuk bisa melihat Allah dengan nyata. Wa ghaira dhalika, dan semisal itu, dan selain itu. Wa may yatabaddal kufra bil iman, dan barang siapa yang yatabaddal, mengganti keimanan dengan kekufuran, ai ya'khudhu badalahu, mengambil sebagai gantinya. Bitarkin nadhari fil ayatil bayyinat, dengan meninggalkan melihat ayat-ayat yang sudah jelas bayyinat. Waqtirahin ghairiha, dan mengusulkan iqtirah, mengusulkan selainnya, selain ayat-ayat bayyinat. Faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang sabil. Akhto'a tariqal haqqi, salah dalam jalan kebenaran. Wasawa fil asli al wasat, sawa itu makna aslinya wasat, tengah, sehingga menyimpang, sesat dari tengah jalan, dia minggir. Akhto'a tariqal haq. Naam ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Baik, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum muslimin ketika mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sebagaimana kaumnya Musa alaihi salam. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah inkaru kasratil as'ilah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengingkaran banyaknya meminta, banyaknya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak tanya. Ini diingkari ya, dengan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengingatkan, fa innama halakal ladina min qablikum, bahwasanya binasa orang-orang yang setelah kalian atau sebelum kalian, bikasrati masailihim, karena banyak tanya, wahtilafi ma'al anbiya'ihim, banyak menyelisih nabi-nabi mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting, pertanyaan-pertanyaan yang enggak perlu kemudian ditanyakan. Kalau sudah dijawab pun kemudian tidak dijalankan, atau ingin mengetahui bagaimana pendapatnya fulan tentang ini, pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting. Terlebih lagi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa masih turunnya wahyu. Bisa jadi awalnya masalah itu boleh, karena timbul pertanyaan, akhirnya Allah mengharamkannya, Allah melarangnya. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna a'zamal muslimin jurman, bahwasanya dosa terbesar bagi kaum muslimin, man sa'ala an syai'in, orang yang bertanya tentang suatu perkara, lam yuharram, yang sebelumnya tidak diharamkan, fa khurrima, lalu diharamkan dengan sebab pertanyaan dia. Kebanyakan tanya hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak penting. Maka di sini diingkari dari ayat ini. Baik. Kemudian juga faedah yang lain dari ayat ini, bahwasanya kasratul as'ila linabi sallallahu alaihi wasallam, banyak pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musyabatun lil yahud, menyerupai orang Yahudi. Banyak tanya kepada Rasulullah SAW itu menyerupai orang Yahudi. Allah sebutkan kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana sebelumnya Musa juga ditanya oleh kaumnya. Nah, sehingga pertanyaan itu yang diajukan, yang disampaikan, ketika di situ ada maslahahnya, di situ ada kebaikannya, seseorang yang mengalami suatu perkara yang dia bingung dengannya, tanya, ingin tahu kepastiannya mana yang benar. Nah, bukan bertanya semata-mata ingin tahu bagaimana pendapatnya orang ini, apalagi kemudian dibenturkan dengan pendapatnya alim yang lainnya. Ini pertanyaan-pertanyaan madmum, yang tercela. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan bahwasanya isbat risalati Musa alaihissalam, menetapkan risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu seorang rasul. Kama su'ila Musa min qabl. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan dzam Bani Israel, celaan bagi Bani Israel ketika mereka banyak tanya kepada Nabi Musa alaihissalam, pertanyaan-pertanyaan yang hasil akhirnya ya, itu jelek bagi mereka. Nah, setelah jelas jawabannya, mereka tidak mau mengamalkannya. Ini orang-orang Yahud. Kemudian faedah berikutnya, anna man ikhtarul kufra alal iman, barang siapa yang lebih memilih kekufuran dibandingkan keimanan, fahuwa dhalun, maka dia itu sesat. Orang yang lebih pilih kekufuran dibandingkan keimanan, fahuwa dhal, dia sesat. 6. Wa may yatabaddalul kufra bil iman, orang siapa yang memilih menukar keimanan dengan kekufuran. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah, ya, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Baik. Qala As-Suyuti rahimahullah, wadda kathirun min ahli al-kitab law masdariyah yarudunakum min ba'di imanikum kufaran. Wadda, menginginkan, ingin, baik, dilihat di situ di foto nomor 3. Wa wadda tamanna. Wadda itu makna tamanna, berangan-angan. Wadda, berangan-angan, kathiru min ahlil kitab, kebanyakan dari ahlul kitab, orang-orang Yahud, orang-orang Nasoro. Lau, seandainya, ini masdariyah, yarudunakum, mengembalikan kalian Min ba'di imanikum kufar, setelah keimanan kalian kepada kekufuran. Ahlul kitab itu berangan-angan bagaimana orang muslimin itu kembali murtad, kembali kufur, keluar dari keislamannya. Naam. Disebutkan di situ di footnote nomor 3 yang atas tadi, lanjutan tadi paling pojok, setelah menjelaskan makna wadda, kemudian wal ahlu li syai' ashabu wal kitab Taurat wal Injil ahlul kitab. Ahlul itu maknanya ashab, pemilik, pemilik kitab. Wal kitab yang dimaksudkan Taurat wal Injil, orang-orang memiliki Alkitab, memiliki Taurat wal Injil dan Injil. Dan makna masdariyah yakni waddu raddakum, mereka berangan-angan mengembalikan kalian, berangan-angan mengembalikan kalian. Min ba'di imanikum, setelah keimanan kalian kufaron, kembali menjadi kafir. Hasadan, maf'ul lahu hasad, karena hasad ini yang mendorongnya. Angan-angan mereka agar orang-orang yang beriman kembali kafir. 6. Ini dikarenakan didorong oleh hasadnya mereka. Maf'ul lahu, atau disebut maf'ul li'ajli, tujuannya karena hasad. Min indi anfusihim, ay hamalathum alai anfusuhum al-habithah. Yang mendorong itu, yang membawa atasnya itu jiwa-jiwa mereka yang jelek, hasad. Mereka iri dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, sehingga mereka berangan-angan bagaimana orang-orang beriman itu kembali kafir. Min ba'di ma tabayyana lahum fi Taurat, setelah apa-apa yang jelas bagi mereka fi Taurat, di dalam Taurat, al-haqqu kebenaran, fi sya'ni An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kondisi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah jelas bagi mereka memang Muhammad itu rasul yang hak, dan telah jelas di dalam Taurat, kitab suci mereka, tapi mereka tetap hasad, tidak senang kalau Nabi yang terakhir dari golongan Arab, maunya dari golongan Bani Israel. Ini yang membuat mereka hasad. Karena sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang terakhir, mereka membangga-banggakan, nanti akan turun Nabi dari kita. Ternyata Nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Jadi ini yang membuat mereka hasad. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, fa'fu anhum ay utrukuhum, fa'fu maafkan mereka, ay utrukuhum tinggalkan mereka, wasfahu a'ridu berpalinglah, fala tujazuhum jangan dibales, itu wasfahu, fa'fu wasfahu maafkan. Fa'fu itu diterangkan dalam penjelasan yang lainnya, fa'fu itu memaafkan, tidak membalas kelakuan jelek dari orang yang berbuat jelek kepadanya. Nah, itu nama maknanya fa'fu, memaafkan. Kemudian wasfahu, dianggap enggak ada apa-apa, enggak pernah terjadi apa-apa. Itu wasfahu. Nah, ditinggalkan, berpaling, enggak diurusi, ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu makna wasfahu. Ya. Di sini As-Suyuti rahimahullah, nah, beliau menjelaskan fa'fu anhum ay utrukuhum, tinggalkan mereka, ya, fa'fu. Sebagian para ulama, wasfahu itu maknanya tinggalkan mereka. Wasfahu maknanya, kata beliau, berpalinglah dari mereka, enggak usah dibalas. Ya, jadi ada yang menafsirkan dibalik. Nah, makna al-afu wasfah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan dengan perintahnya, fihim, pada mereka, minal qital, dari perang, ya, memerangi mereka. Maafkan mereka, biarkan mereka, tinggalkan mereka, sampai nanti Allah perintahkan. Apa yang diperintahkan? Untuk perang atau yang lainnya? Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik. Ini apa yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah, diantaranya syiddatu adawatil yahud wan nasoro, kerasnya permusuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara kepada ummatil Islamiyah, kepada umat Islam. Kerasnya permusuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara kepada kaum muslimin. Allah sebutkan kathirun, banyak. Banyak dari mereka yang berkeinginan, berangan-angan kaum muslimin itu murtad, menjadi kafir lagi sebagaimana mereka. Kebanyakan dari mereka, bahkan mungkin mayoritas, jadi mereka memiliki pemikiran yang sama. Ya. Makanya kemarin sudah kita lewati dan kita bahas, itulah keinginan setiap orang-orang kafir. Sehingga tidak boleh khusnudzon kepada orang-orang kafir. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, annal hasad min sifatil yahud wan nasara, bahwasanya hasad itu sifatnya orang Yahudi dan sifatnya orang Nasara. Hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya hilang, itu hasad. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia berangan-angan, berkeinginan nikmat itu hilang. Dia mendapatkan nikmat itu dan nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Itu namanya hasad. Dan itu haram. Sehingga faedah berikutnya, takhrimul hasad. Haramnya hasad itu menyerupai akhlaknya orang Yahud, menyerupai akhlaknya orang-orang Nasara. Nah, ketika kita melihat ada saudara kita yang mendapatkan kenikmatan, ya, mestinya kita berdoa kepada Allah berharap mendapatkan kenikmatan yang sama. dan tidak memiliki pikiran agar nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Itu hasad namanya. Ya. Kalau kita pengin seperti itu, saudara kita mendapatkan nikmat yang sama, tapi tidak berangan-angan nikmat orang itu hilang, itu disebut hibtoh. Dan itu boleh. Ya. Itu boleh. Melihat saudaranya sekarang sukses usahanya, dan juga banyak membantu kaum muslimin dengan dananya, kepingin seperti itu namanya hibtoh. Ya. Tapi kalau disertai mudah-mudahan bisnisnya hancur, rugi, itu namanya hasad. Ya. Baik, itu haram. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Orang yang hasad itu tidak akan bertambah kecuali semakin timbul kemarahan pada dirinya. Ya. Ketika saudaranya tambah kaya, tambah sukses, ya, bertambah panas hatinya. Nah, ini orang-orang yang hasad. Orang-orang tidak akan tenang dalam kehidupannya. Baik. Seakan-akan dia itu benci dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan fulan ini mendapatkan nikmat yang banyak, sukses dalam usahanya. Seakan-akan dia tidak rela dan benci dengan ketentuan Allah. Ya, ini orang yang hasad. Naam. Maka itu haram. Itu perbuatan orang-orang Yahud wan Nasara. Baik. Orang-orang yang hasad itu orang-orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengecilkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal mungkin Allah juga berikan nikmat yang sama kepada dia. Ya. Dianggap kecil nikmat yang ada padanya dan besar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sehingga dia iri. Baik. Ini hasad. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara, mereka mengetahui bahwasanya Muhammad itu membawa kebenaran. Muhammad itu membawa kebenaran. Karena terdapat dalam kitab mereka mimba di mata bayyana. Setelah jelas bagi mereka al-haq, jelas bagi mereka. Karena terdapat dalam kitab suci mereka. Nah. Dan itu diakui oleh orang-orang Yahudi wan Nasara. Muslimin itu lebih baik dari mereka. Kenapa? Karena mereka hasad. Gak mungkin orang hasad itu hasad kepada orang yang lebih rendah kedudukannya, lebih sedikit hartanya. Gak mungkin. Orang yang hasad itu pasti iri kepada orang yang lebih dari dia, lebih dari hartanya, lebih dari kepinterannya. Maka ketika orang-orang Yahud wan Nasara itu hasad kepada muslim, berarti mereka mengakui muslimin itu lebih dari mereka, ya, sehingga pantas untuk mereka iri kepada kaum muslimin. Nah, kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, wujubul hadar minal yahud wan nasara, wajib hati-hati kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa Allah jelaskan di sini mereka semuanya kebanyakannya menginginkan muslimun itu keluar dari agamanya. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sampai kalian kaum muslim mengikuti milahnya mereka, mengikuti ajarannya mereka. Ini memang tujuannya orang-orang Yahudi wan Nasara. Dan diungkap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui hati-hati mereka. langsung menyebutkan yang demikian. Ya, tidak akan ridho mereka sampai mengikuti milah mereka. Tidak harus kemudian berganti agama. Mungkin tetap dalam agama Islamnya, tapi kehidupannya seperti mereka. Tidak berganti agama, tapi tata cara hidupnya seperti mereka. Nah, sehingga kemarin disebutkan sama Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, karena Allah sudah ungkap isi hati mereka, maka tidak boleh khusnudzon, baik sangka kepada mereka. Ya. Mereka tidak berhak untuk kita baik sangka kepada mereka. Baik. Allah sebutkan di sini naam isi hati mereka, keinginan mereka, angan-angan mereka mengembalikan kaum muslimin menjadi orang-orang kafir. Jeleknya apa-apa yang niatan orang-orang Yahud wan Nasara. Baik. Min indi anfusihim. Dijelaskan di sini dari sisi mereka. Nam hasadan min indi anfusihim. Hasadnya itu dari diri mereka, bukan dari kita, bukan dari ajaran kitabnya mereka. Bukan karena orang-orang muslimin yang berbuat jelek kepada mereka, tidak. Asalnya memang dari hati-hati mereka. Bukan karena muslimin jelek kepada mereka sehingga mereka balas, tidak. Memang aslinya di hati-hati mereka hasad kepada kaum muslimin dan pengen mengembalikan muslimin menjadi orang-orang kafir seperti mereka. Nah, kemudian ikhwani fidina azani wa a'azakumullah, juga ayat ini bisa kita ambil faedah azam, celaan ya. Ala man tabayyana lahul haqqa, celaan bagi orang-orang yang sudah jelas al-haq bagi mereka. Wa khalafahu, kemudian mereka menyelisihinya. Ya, jelas al-haq, kemudian mereka menyelisihinya. Kemarin sudah kita sampaikan dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, intiqal, berpindah pendapat dari satu pendapat ke pendapat yang lain yang lebih, ya, setelah jelas kebenaran itu bukan tercela. Ya. Ketika seru, ternyata apa yang saya yakini selama ini salah. Ternyata selama ini yang saya dukung itu keliru. Ternyata sekarang yang jelas ini al-haq, betul-betul yang ini, bukan yang itu. Al-haq bersama mereka, bukan bersama yang ini. Berpindah bersama mereka, berpindah mendukung al-haq. Ini bukan tercela, ini yang terpuji. Kalau sudah jelas al-haq, kemudian dia mempeng, enggak, tetap ini, meskipun salah. Itu yang madmum, berpindah dari satu pendapat ke pendapat lain yang lebih setelah jelas kebenaran, itu terpuji. Nah, maka di sini kalau sudah jelas kebenaran dan dia tetap berpegang dengan yang salah, sebagaimana orang-orang Yahud. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Ini apa yang diperbuat orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara. Nah, kemudian juga dari ayat ini bisa diambil faedah dakwah itu perlu sabar. Dakwah itu perlu untuk bersabar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'hu, ya, maafkan mereka. Wasfahu, jarno, biarkan, tinggalkan, tidak usah dibalas. Ya, butuh kesabaran. Dakwah itu, mendakwakan al-haq itu sangat-sangat butuh kesabaran. As-sabru alal adafi, ya, yang dipelajari dalam kitab Usulul Salasah. Mempelajari ilmu butuh kesabaran, mengamalkan ilmu butuh kesabaran, berdakwah butuh kesabaran, semua butuh kesabaran. Ketika kita menyampaikan al-haq, pasti ada orang-orang yang memusuhinya, dan itu pasti. Karena menggantikan kedudukan Rasul, menyampaikan al-haq, pasti ada musuhnya. Digelari dengan gelaran-gelaran jelek. Bahkan mungkin ada upaya-upaya fisik pembunuhan. Ini memang harus dihadapi. Itu resikonya berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari tukang sihir, majnun, orang yang gila, pembuat makar, atau gelar-gelar yang lainnya yang itu tidak ada pada beliau. Dan tidak ada pada orang yang mendakwahkan kepada Allah. Dan itu memang demikian resikonya. Dakwah itu tidak aman-aman saja. Jangankan dakwah secara luas, dakwah person, dia bukan seorang dai, tapi sekedar tahu, kemudian dia punya buku, dia sampaikan ke satu orang. Bisa jadi tanggapan orang yang dikasih info dan dikasih buku itu luar biasa tanggapannya, penolakannya. Itu memang resiko dakwah. Maka Rasul, maka Allah sebutkan di sini, kalau ada apa-apa maafkan, wasfahu, biarkan, tinggalkan, tidak usah dibalas. Butuh kesabaran. Baik. Ini ikhwan fiddin azami wa azakumullah. Naam. Kemudian di ayat berikutnya 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Waqimus sholat, tegakkan sholat. Waatuz zakat, bayarkan, tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu, dan apa-apa yang telah kalian jalankan li anfusikum, untuk diri-diri kalian, min khairin, dari kebaikan, ai ta'atin. Kata Suyuti rahimahullah, khairin di sini beliau tafsirkan ketaatan. Amalan-amalan ketaatan yang telah kalian jalankan untuk diri-diri kalian, kasilatin, seperti menyambung kekerabatan, wasodakotin, seperti sodakoh, tajiduhu, kalian akan dapati, kalian akan jumpai air sawabahu, pahalanya, balasannya, indallah, di sisi Allah, innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa-apa yang kalian kerjakan dari amalan-amalan ketaatan tadi, basirun, melihat, fayujazikum bihi, Allah akan membalas kalian dengannya. Allah akan balas kalian dengannya. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan apa yang telah kalian kerjakan dari amalan-amalan soleh, nanti kalian akan jumpai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dari ayat ini 110 bisa kita ambil faedah wujub iqamatis sholah, wajibnya untuk menegakkan sholat. Yang kedua, wujub ita'iz zakah, wajibnya untuk menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian faedah yang lain dari ayat ini, anna sholata awqada minaz zakah, sholat itu lebih kuat, lebih penting dibandingkan zakat. Sehingga sebagian para ulama ada yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan tidak halal sembelihan orang yang tidak sholat ketika menyembelih hewan. Orang yang tidak sholat dan dia menyembelih, apakah itu sembelihan biasa atau sebagai korban, maka tidak halal sembelihannya karena dia kafir. Ini sholat lebih ditekankan, lebih penting minaz zakah, sehingga Allah dahulukan sholat kemudian zakat. Ya. Jadi, kemudian dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya menegakkan sholat dan membayar zakat min asbabin nasr, termasuk sebab-sebab datangnya pertolongan Allah. Anna iqamatash shalah wa ita'az zakah min asbabin nasr. Naam. Tadi di ayat sebelumnya Allah perintahkan fa'fu wasfahu. Maafkan. Jangan dibalas. Wasfahu, wis biarkan, tinggalkan. Anggap enggak pernah terjadi. Hatta ya'ti Allah bi'amri, sampai nanti datang keputusan Allah. Sampai datang keputusan Allah. Maka dengan Allah kemudian perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakan sholat, bayarkan zakat, ini akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik. Penyebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, yang bagi lil insan, hendaknya bagi umat manusia, an yatasaghala bil aham fal aham, sibuk dengan yang paling penting, menyibukkan diri dari yang paling penting. Ya. Ini diambil dari sholat kemudian zakat. Ya. Sibukkan dengan yang paling penting dulu, baru kemudian yang berikutnya. Ma'adakwa ilallah azza wa jalla, bersamaan dakwanya terus. Dakwanya jangan mandek. Ya. Dakwah lanjut, tapi juga perkara yang lainnya jalankan. Ya. Sholat, zakat, baik, jalankan. Naam. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, anna kulla khairin, bahwasanya setiap kebaikan yaf'aluhul abdu, yang dikerjakan oleh seorang hamba, setiap amalan baik yang tadi contohkan oleh Asyuyuti, silaturrahim, sedekah, fa innahu satajidu sawabahu indallah, maka akan dia jumpai nantinya di sisi Allah pahalanya. Setiap kebaikan yang dijalankan seorang hamba, maka akan dijumpai nanti pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika amalannya ikhlas li rabbih, ya. Ketika amalannya ikhlas. Nah. Baik. Di sini Allah sebutkan min khairin nakirah. Ya. Min khairin, bukan al khair, min khairin. Menggunakan nakirah ini menunjukkan baik umum dia, kebaikan baik yang kecil maupun yang besar yang dijalankan seorang hamba, kebaikan-kebaikan yang dijalankan seorang hamba, baik itu yang dianggap ringan, dianggap remeh, maupun yang dianggap berat dan besar pahalanya, semuanya akan dijumpai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan hatta menyingkirkan duri dari jalan yang begitu entengnya. Hatta seorang suami yang menyuapi istrinya, baik, ini akan mendapatkan, menjumpai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min khairin, ya, menggunakan nakir. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah targhib fi fi'il khair, anjuran, dorongan untuk menjalankan kebaikan, karena nantinya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah berikutnya dari ayat ini, kulla atau kullu khairin yaf'aluhul insan, setiap kebaikan atau seluruh kebaikan yang dijalankan oleh manusia itu huwa li nafsihi, itu nanti untuk dirinya sendiri, kembalinya untuk dirinya. Li anfusikum min khairin, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Naam, kembali kepada dirinya, sehingga harta yang dia infakkan, harta yang dia wakafkan itu kembali kepada dirinya, itu itulah hartanya. Sehingga Rasulullah pernah menyatakan, kenapa banyak orang yang lebih senang dengan harta orang lain dibandingkan harta dirinya sendiri? Mayoritas orang itu lebih mencintai hartanya orang lain dibandingkan hartanya sendiri. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kok lebih senang hartanya orang lain? Apa yang dia simpan nanti ketika mati itu hartanya ahli warisnya. Apa yang dia serahkan di jalan Allah itulah harta dia yang dia simpan untuk dirinya. Orang-orang lebih senang untuk menyimpan hartanya bagi orang lain, bagi anak keturunannya, tapi untuk dirinya sendiri minim. Itu yang dia keluarkan, yang dia infakkan. Sehingga Rasulullah, orang-orang itu lebih senang hartanya orang lain dibandingkan hartanya sendiri. Karena perbandingannya jauh sekali. Apa yang dia infakkan dengan apa yang dia simpan, lebih banyak yang dia simpan. Itu menunjukkan dia lebih cinta hartanya orang lain. Karena yang dia simpan di tabungannya, yang dia simpan di celengan rumahnya, itu hartanya orang lain, itu harta warisan, ya, harta untuk ahli warisnya. Adapun harta dia itu apa yang dia serahkan di jalan Allah. Maka seluruh perbuatan baik yang dijalankan seorang hamba itu untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, ayat ini bisa kita ambil faedah tahdzir minal mukhalafah, peringatan dari menyelisih Allah, peringatan dari melanggar larangan Allah. Kenapa? Innallaha bima ta'maluna basir, Allah itu Maha tahu dengan segala apa yang kalian jalankan. Allah Maha tahu dengan apa-apa yang kalian kerjakan akan dibalas oleh Allah. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan berlipat. dan kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Baik, innallahi ma ta'maluna basir. Baik, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala amalan hamba-hambanya dimanapun dia berada. Baik, wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.